masa depan cerah tak akan sulit. Wajah tampan sipit-sipit Brad Pitt. Semua aku ada, semua aku punya, satu yang tak ada, satu yang tak punya. Hidup berkelimang harta, tiada arti tanpa cinta. Tampan sipit-sipit Brad Pitt. Semua aku ada, semua aku punya, satu yang tak ada, satu yang tak punya. Holy love, hanya cinta. Yang aku pilih.